Setiap orang selalu ingin cepat kaya. Cepat memang menyenangkan karena mendapatkannya dengan segera. Tetapi ternyata cepat juga sangat membahayakan. Kendaraan yang cepat kalau mengalami kecelakaan, maut upahnya. Nah, kekayaan pun sama. Ingin cepat kaya membuat orang menghalalkan segala cara. Akibatnya sudah bisa diduga kekacauan mewarnai hari-harinya. Lambat kaya tampak menjengkelkan. Kalah bersaing dengan rekan-rekan. Apalagi falsafah kita di masa kini. Dunia mengajarkan semua serba cepat termasuk kaya. Dan celakanya, tak pernah memberi warna etika. Segala cara dihalalkan. Kalaupun menipu, ia akan berkata, bukan salahku, tapi salah dia. Kenapa bisa ditipu? Ironi, tapi itulah nilai yang sudah jungkir balik dalam hidup ini. Kaya bukan dosa, tapi cara kaya yang salah. Itu masalah yang sangat serius. Pasti Tuhan tak suka. Takkah Anda mau mengendalikan diri? Raihlah kekayaan, tapi dengan cara yang sopan. Sekalipun tampak lambat, tapi menyelamatkan. Kekayaan yang bisa dinikmati sepenuhnya. Kekayaan yang disyukuri karena hasil keringat yang bisa dipertanggungjawabkan dalam kehidupan. Ingat, cepat kaya bisa jadi malapetaka, dan lambat kaya itu bukan masalah.